Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Kamis malam Jumat Musola Al-Manar Becen Bantul rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal soleh, amal ibadah, talabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab seputar wajibnya zakat. Hadis selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wa kana Abu Bakrin, dan adalah Abu Bakar, wa kafara man kafara minal Arab, maka sejumlah orang Arab atau suku-suku Arab itu murtad, jadi murtad dan kafir. Ya, maka Abu Bakar dan Abu Bakar berketetapan hati untuk memerangi mereka. Faqala Umar, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kaifa tuqatilu an-nasa, bagaimanakah engkau perangi mereka, orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yakulu, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qalaha, siapa yang mengatakannya, maka dia telah melindungi hartanya dan nyawanya, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhu, setelah itu urusannya, perhitungannya, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar lantas mengatakan, wallahi la uqatilanna man farqa baina salati wa zakati, demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakat adalah hak harta. Wallahi demi Allah, lau mana'uni iqalan, seandainya mereka tidak mau membayarkan zakat, menyerahkan zakat kepadaku berupa tambang, kanu yu'adunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dulu mereka serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembayaran zakat. La qataltuhum ala man'ihi, ini saya akan aku perangi mereka karena tidak mau menyerahkannya. Umar radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah, tidaklah kecuali aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi. Fa araftu annahu al-haq, lantas aku menyadari bahasanya pendapat yang jadi pilihan Abu Bakar adalah pendapat yang benar. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka hadis ini menceritakan bagaimanakah keadaan kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sekeliling Madinah banyak suku-suku Arab yang suku-suku Arab yang murtad. Ya, ada juga yang tidak mau bayar zakat. Sebagian mereka tidak mau bayar zakat dengan otak-atik ayat. Ayat di surat At-Taubah, khud min amwalihim shadaqatan, ambillah wahai Muhammad zakat, zakat harta mereka. Maka mereka katakan, bayar zakat itu pada Muhammad. Muhammad dah wafat, ya sudah tidak ada lagi keharusan bayar zakat. Karena ayatnya, khud min amwalihim, ambillah wahai Muhammad harta mereka, sebagian harta mereka, shadaqatan, sebagai zakat. Nah, ini Muhammadnya sudah tidak ada. Ayat di surat At-Taubah. Kemarin kita baca, Pak, di mukadimahnya Imam Nawawi, ayatnya salah satunya adalah ayat yang saya kutip tadi. Ini surat At-Taubah 103. Dan putusan putusan ketetapan hati dari Abu Bakar adalah memerangi suku-suku Arab yang murtad, demikian juga memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, akhirnya terjadilah dialog. Dan putusan Abu Bakar ketika itu ditentang oleh seluruh sahabat. Ditentang oleh seluruh sahabat. Hanya Abu Bakar yang berketetapan demikian. Dan pada akhirnya semua yang menentang menyadari yang benar adalah sikapnya Abu Bakar. Di antaranya adalah Umar. Umar tidak setuju. Namun setelah itu, oh iya, itu yang benar. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya tolak ukur benar itu bukan banyak-banyakan orang. Tolak ukur benar itu adalah kebenaran itu sendiri. Semisal di kasus Abu Bakar ini, mayoritas sahabat tidak sepakat dengan putusan Abu Bakar. Abu Bakar tidak, pokoknya harus begini. Dan pada akhirnya semuanya menyadari bahasanya, ya tepat itulah putusan Abu Bakar. Maka Umar mengatakan sebagai bentuk tidak setuju, mengatakan kepada Abu Bakar, bagaimana engkau perangi manusia? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah berarti terjagalah darah dan nyawa mereka. Maka di sini terdapat penjelasan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilallah itu sebab terlindunginya, terjaganya darah dan harta seorang muslim. Kemudian setelah ikrar syahadat, maka perhitungannya terserah kepada Allah. Artinya jika imannya adalah iman yang tulus, ikrar syahadatnya itu tulus, maka itu manfaat di akhirat. Jika tidak, berarti kemunafikan, tidak manfaat di akhirat. Dan lanjutannya hadis sebagaimana yang kemarin telah kita baca, tidak hanya berhenti di la ilaha illallah sebenarnya. Wa yuqimu sholata yutu zakata. Namun di samping ikrar la ilaha illallah juga, di samping syahadat la ilaha illallah juga, menampakkan siar lahiriyah berupa menegakkan sholat dan bayar zakat. Maka Abu Bakar dengan mantapnya mengatakan, demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau bayar zakat yang dulu mereka bayarkan pada Nabi, meskipun itu hanya sekedar tambang, niscaya akan aku perangi mereka karena hal itu. Ya, maka apa yang dimaksud dengan membedakan? Demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Yang dimaksud dengan membedakan di sini, mengakui wajibnya sholat namun tidak mengakui wajibnya zakat. Atau mengakui wajibnya sholat namun dia tidak mau mengakui wajibnya zakat. Dan di sini Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Dan beliau tidak memaklumi mereka dengan mengatakan boleh jadi mereka bodoh. Namun beliau tetap memasang, tetap kemudian menabuh bendera perang terhadap mereka. Fajahaza man ta'ahum ila rujuk. Dan cara Abu Bakar dalam memerangi mereka, sebelum diperangi ada yang ditugasi untuk mendakwai, mengingatkan mereka wajibnya bayar zakat. Fajahaza man ta'ahum ila rujuk. Beliau siapkan orang yang mendakwai mereka yang tidak mau bayar zakat untuk bertobat. Tidak benar sikap kalian demikian. Setelah didakwai ternyata tetap kekeh dengan sikapnya, baru kemudian Abu Bakar memerangi mereka. Dan Ibnu Hajar juga menjelaskan di sini dengan mengatakan, siapa yang mengerjakan sholat maka dia melindungi nyawanya, dan siapa yang membayar zakat dia adalah orang yang melindungi hartanya. Maka siapa yang tidak mau sholat maka diperangi karena tidak mau sholat. Sedangkan orang yang tidak mau bayar zakat maka zakat akan diambil secara paksa oleh pihak penguasa. Dan jika mereka kemudian malah memasang dan menyiapkan diri untuk berperang, maka diperangi. Ya, maka di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, di sini kita jumpai bahasanya syariat itu menilai, mengajari kita agar menilai seseorang berdasarkan lahiriahnya dan tidak membongkar-bongkar isi hatinya. Sehingga di hadis ini disampaikan, siapa yang telah membaca dua kalimat syahadat kemudian menampakkan syiar lahiriah Islam, mengerjakan sholat, membayar zakat, maka disikapi, ya, maka dia disikapi sebagai saudara, sebagai seorang muslim. Ya, baik ternyata batinnya memang seperti itu ataupun tidak. Dan ketika seorang itu lahiriahnya baik, lahirnya bagus, ketika batinnya ternyata itu adalah pura-pura karena batinnya tidak demikian, maka itu tidak manfaat. Maka itu tidak manfaat. Di antaranya adalah, di antara dalilnya adalah tentang Khawarij. Nabi katakan bahasanya Khawarij itu adalah orang-orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah. Sampai-sampai Nabi katakan sahabat akan merasa sholatnya itu kalah dengan mereka-mereka. Puasanya dan ibadahnya kalah dengan mereka-mereka. Namun Nabi katakan ya, iman mereka tidaklah melewati tenggorokannya. Iman tidak masuk ke hati mereka. Padahal mereka itu orang yang saleh secara lahiriah. Akan tapi itu tidak manfaat. Kemudian di sisi yang lain, kita jumpai ada orang yang secara lahiriahnya itu jelek, namun dia punya sisi batin yang bagus. Maka Nabi SAW ngasih sikap yang berbeda. Ada seorang yang tertangkap minum khamr di masa Nabi SAW. Nabi pun menghukumnya dengan hukuman cambuk. Kemudian tertangkap lagi, minum khamr, dicambuk lagi. Bolak-balik ketangkap, minum khamr, dan bolak-balik dicambuk. Fasabahu rajulun minas sahabah. Maka ada sahabat yang mencelanya, mencacinya. Dengan mengatakan laknatullah. Laknat Allah untukmu. Ma aktsar ma yu'ta bihi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa seringnya ketangkap minum khamr. Namun apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan, jangan engkau melaknatnya. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena dia adalah seorang yang cinta pada Allah dan rasulnya. Cinta pada Allah dan rasulnya. Maka di sini ada dua contoh yang patut untuk direnungkan, ya. Yang pertama tentang Khawarij yang Nabi puji-puji ibadah lahiriahnya, ibadahnya, puasanya, lamanya rukuknya, lamanya sujudnya. Setelah itu Nabi katakan iman tidak masuk ke hati mereka. Bahkan Nabi katakan mereka keluar dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah keluar dari binatang sasarannya. Padahal secara lahiriah mereka luar biasa. Mereka luar biasa. Namun sebaliknya, ada orang yang bolak-balik ketangkap minum khamr di masa Nabi, bolak-balik dicambuk. Kemudian ada salah satu sahabat yang jengkel, ini kok bolak-balik ketangkap. Ya, kemudian akhirnya kejengkelannya dilampiaskan dengan mendoakan jelek dan mencacinya. Apa yang Nabi, respon Nabi? Nabi menegurnya. Karena dia cinta pada Allah dan Rasulnya. Cinta pada Allah dan Rasulnya ada di batin. Ada di batin. Maka secara lahiriah, berdasarkan hadis yang sedang kita bahas, manusia itu dinilai berdasarkan lahiriahnya. Manusia itu dinilai berdasarkan lahiriahnya. Siapa yang menampakkan Islam, kita anggap dia saudara. Lantas gimana? Wa hisabu 'alallah, kata Nabi. Hisabnya, perhitungannya, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia munafik? Cuma pura-pura menampakkan kebaikan dan keislaman, ataukah memang tulus? Allah ya ini. Selama dia tidak nampakkan kemunafikannya, dia sembunyikan kemunafikannya, maka kita menganggapnya saudara. Tapi lain halnya kalau kemunafikannya dia nampakkan dengan tulisan, dengan ucapan. Ini sebagaimana orang-orang liberal di tempat kita menampakkan kemunafikannya dengan tulisannya, dengan ucapannya, dengan Twitternya, dengan Facebooknya, dan yang lainnya. Maka dia sudah menampakkan kemunafikannya terang-terangan. Dengan mencaci hukum Islam, dengan mencaci maki kemudian hal-hal yang mulia dalam Islam, dan merendahkan Islam, dan yang lainnya. Maka kita sikapi ini bukan saudara. Bukan saudara. Karena dia menampakkan diri kalau kita dia bukan saudara. Nah, itu hukum dalam bersikap kepada manusia. Ya, kemudian tadi disampaikan tentang pentingnya amal hati. Pentingnya amal hati. Ada orang yang bolak-balik secara lahiriah itu melakukan maksiat, dicaci maki, Nabi larang, Nabi katakan di hatinya ada cinta pada Allah dan Rasulnya. Ini kok bisa di hatinya ada rasa cinta pada Allah dan Rasulnya, kok kemudian bolak-balik melakukan maksiat itu minum khamr. Padahal kita punya kaidah bahasanya baiknya hati akan menyebabkan baiknya lahiriah. Di mana hubungan tentang gimana hubungan hadis ini tentang orang yang bolak-balik minum khamr kemudian Nabi katakan dia cinta Allah dan Rasulnya dengan hadis yang mengatakan siapa yang batinnya baik maka lahiriahnya akan baik. Ya, tentu orang itu melakukan maksiat itu macam-macam. Ada orang yang melakukan maksiat dan enteng saja dia melakukan maksiat. Tanpa beban, tanpa rasa malu, tanpa ini. Tanpa kemudian merasa bahkan merasa berat. Dan ada orang melakukan maksiat itu mangu-mangu nih. Maju mundur. Orang bahasa Arab bilangnya dia melangkahkan kakinya dan memundurkannya. Dia melangkahkan kakinya kemudian memundurkannya, artinya bimbang. Dia mangu-mangu ini jadi enggak ya. Dan hal ini dipengaruhi oleh keadaan hatinya. Kalau dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, maka dia kalah dengan nafsunya yang ngajak pada maksiat. Namun ketika di hatinya ada rasa takut kepada Allah, ini menyebabkan dia merasa sangat bersalah setelah itu terjadi. Dan ketika mau melakukannya, dia pun merasa berat, merasa takut, merasa malu, dan seterusnya. Namun meskipun boleh jadi bolak-balik karena kalah dengan syahwatnya. Bolak-balik kemudian terjadi. Ya, dan orang yang melakukan maksiat dalam keadaan bimbang, takut, malu, itu tentu berbeda dengan orang yang melakukan maksiat dengan santai, nyaman, tidak malu sama Allah, tidak malu sama manusia. Itu beda. Beda kualitas maksiatnya. Adapun maka sehingga tidak bertabrakan dengan kaidah baiknya hati akan menyebabkan baiknya lahiriah. Karena lahiriahnya bolehkan melakukan maksiat, namun kalau memang betul-betul di hatinya itu ada rasa takut, rasa cinta pada Allah dan Rasulnya, maka maksiatnya adalah maksiat yang bukan berkualitas nilai maksiatnya. Karena diiringi dengan rasa malu, rasa takut, merasa sangat bersalah, merasa sangat berdosa, dan yang lain. Dan sedangkan baik secara lahiriah, sedangkan hatinya busuk, itu satu hal yang mungkin. Kenapa itu mungkin terjadi? Riya. Karena baiknya itu motivasinya pamer. Tapi kalau orang itu batinnya baik, maka lahiriahnya pasti baik. Tidak mungkin meleset. Seandainya ada kurang baiknya, ada maksiatnya, maka maksiatnya bukanlah maksiat yang dengan penuh kenyamanan. Maksiat dengan penuh ketakutan, dengan penuh kekhawatiran. Jadi kalau batinnya itu baik, lahiriahnya pasti baik, tidak mungkin meleset. Minimal baiknya adalah maksiatnya, maksiat yang kualitasnya, kualitas yang bukan kualitas yang unggul. Kualitas yang rendah. Karena dia tidak menikmatinya. Ada orang melakukan maksiat dan menikmati maksiatnya, dan ada orang melakukan maksiat dan tidak bisa menikmati maksiatnya. Tapi dia tetap melakukannya karena kalah dengan syahwatnya. Tapi apakah dia menikmati maksiatnya dan tidak bisa menikmati maksiatnya? Karena ada iman, ada cinta Allah dan Rasulnya. Tapi kalau orang itu lahiriahnya baik, kemudian batinnya busuk, mungkin. Namanya riya. Namanya pamrih. Bukan lillahi ta'ala. Ya, kembali ke hadis. Maka di antara isi hadis ini, siapa yang menolak untuk membayar zakat, maka wajib bagi penguasa untuk memeranginya sampai dia bayar zakat. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya syariat zakat itu tidak akan bisa ditegakkan secara sempurna tanpa keterlibatan penguasa. Karena berkenaan dengan masalah zakat ada poin demikian. Wajib bayar zakat. Siapa yang tidak wajib bayar zakat, maka diambil harta zakatnya secara paksa. Nanti jika tidak mau kok malah ngelawan dan menyiapkan diri untuk perang, ya diperangi. Sehingga masalah campur tangan penguasa dalam masalah pembayaran zakat itu kalau di tempat kita mirip-mirip sekali dengan gimana upaya penguasa untuk bisa mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya, itu mirip-mirip seperti itu. Suruh bayar pajak enggak mau, ditakut-takuti dipaksa untuk bayar pajak. Enggak bayar juga diambil paksa, Pak. Diambil paksa. Ya seperti itu untuk zakat seharusnya. Seperti itu loh sikap penguasa terhadap zakat semestinya demikian. Sebagaimana di masa Abu Bakar. Ada yang tidak mau bayar zakat sampai diperangi. Dikirimi pasukan. Karena tidak mau bayar zakat. Dan orang yang akhirnya, dan menurut sebagian ulama, orang yang tidak membayar zakat dan sampai rela perang demi tidak bayar zakat, itu murtad statusnya. Menurut sebagian ulama, statusnya murtad. Orang yang tidak membayar zakat dan rela perang, bertaruh nyawa demi mengamankan prinsipnya tidak membayar zakat. Nah, ini kemudian ini imannya sudah perlu dicurigai minimal. Kok sampai segitunya gitu kan? Kok sampai segitunya? Kemudian setelah itu dia bilang mengatakan, saya mengakui wajib zakat itu wajib, tapi saya pelit, saya enggak mau, saya pilih perang daripada bayar zakat. Maka kalau pengakuannya, namun saya mengimani wajibnya zakat. Itu kan patut mencurigakan ini. Kok sampai segitunya? Ini cuma 2,5%. 40% dari total zakatnya misalnya. Kok sampai rela seperti itu, korban seperti itu. Apa ya ada imannya kayak gitu. Minimal kita katakan demikian. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia murtad. Ini murtad orang yang semacam ini. Kemudian kalau di Bahjatun Nadhirin untuk hadis ini, disampaikan di Bajatun Nadir tentangkan dengan hadis ini. Hadis ini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar. Kokohnya ilmunya, luasnya ilmunya, dan hebatnya tekad beliau untuk menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi yang paling berilmu, paling kokoh ilmunya, dan yang paling sempurna imannya di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat sejumlah hal yang menunjukkan hal ini. Kalau orang kemudian baca sejarah secara kaum muslim secara umum Abu Bakar dan Umar, maka seakan-akan kemudian Umar itu luar biasa. Umar itu luar biasa. Kesannya Umar itu wah sekali. Padahal meskipun dan itu satu itulah fadilah keutamaan Umar, namun Abu Bakar lebih mulia. Di antara sebab beliau lebih mulia, dia lebih dalam ilmunya. Contohnya di kasus ini, bayangkan Abu Bakar sendirian, pendapatnya itu sendirian, diselisihi semua sahabat, tentang sikap terhadap suku-suku Arab yang murtad, perangi. Tentang sikap terhadap orang yang tidak membayar zakat, perangi. Itu Abu Bakar diselisih oleh seluruh sahabat. Dan pada akhirnya semua sahabat mengatakan yang benar Abu Bakar. Apakah itu tidak menunjukkan hebatnya ilmunya Abu Bakar? Nah, itu menunjukkan hebatnya ilmunya Abu Bakar. Di mana ilmu tersebut hanya tertangkap oleh Abu Bakar sendirian. Hanya tertangkap oleh Abu Bakar sendirian. Semuanya ini, tidak sepakat, tidak setuju. Pada akhirnya, semuanya akhirnya mengatakan yang benar ilmunya Abu Bakar. Yang benar ilmunya Abu Bakar. Maka ini menunjukkan dalamnya ilmunya Abu Bakar. Demikian juga sebelumnya adalah ketika Rasul wafat. Rasul wafat. Maka banyak sahabat yang ragu-ragu kalau Nabi wafat. Banyak sahabat ragu-ragu kalau Nabi Abu Bakar, kalau Nabi wafat. Apalagi setelah Umar datang. Apalagi setelah Umar datang. Setelah itu kemudian Umar mengatakan Rasul tidak wafat. Rasul hanya menghadap Rabb-nya sebagaimana Musa berjumpa dengan Rabb-nya di Gunung Tursina. Rasul tidak wafat. Itu cuma kemudian ada janjian sama Allah sebagaimana Musa janjian sama Allah. Siapa yang berani bilang Rasul wafat, saya penggal lehernya. Umar yang bilang demikian. Maka sudah sebagian ragu-ragu, ini Rasul wafat apa enggak? Ini ragu-ragu. Sebagian lagi, dan ketambahan ketemu Umar yang mengatakan, siapa yang bilang Rasul wafat, saya penggal lehernya. Maka sahabat isinya cuma ada yang bimbang sama ada yang kemudian mungkin Umar benar. Ya. Umar benar atau kemudian ragu-ragu wafatnya Rasul. Namun Abu Bakar datang setelah dapat kabar Rasul wafat. Abu Bakar datang masuk ke rumah. Kemudian mencium kening, buka wajah Nabi kemudian mencium keningnya. Dan setelah itu kemudian apa yang terjadi? Yakin Nabi wafat. Enggak pakai lama. Enggak pakai perang batin, enggak pakai konflik kejiwaan, enggak. Masuk, buka wajah Nabi, cium keningnya. Dan langsung kemudian yakin Nabi wafat. Kemudian keluar dari rumah. mengumpulkan para sahabat. Kemudian nyuruh Umar diam, namun Umar tidak diam. Umar masih teriak-teriak, siapa yang bilang Nabi wafat, tak penggal lehernya. Disuruh diamlah, Abu Bakar tidak diam. Namun orang kemudian tahu ini Abu Bakar, mereka kemudian ngurmuni Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengumumkan, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, fa'inul hayun la yamut. Maka Allah itu zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Afa imata awi kutila in qalbatum ala aqabikum. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu adalah seorang utusan Allah yang telah berlalu sebelumnya banyak utusan Allah. Afa imata, apakah jika dia meninggal dunia, ataukah kemudian dia terbunuh, kalian berpaling ke belakang. Kalian berpaling ke belakang. Kemudian dan dengan kalimat ceramah pendek ini, semuanya yakin Nabi wafat. Yang bimbang, yang macam-macam. Dan satu-satunya, dan apa komentar sahabat? Anas bin Malik komentar. Anas bin Malik komentar. Ketika Abu Bakar membacakan ayat di atas, maka kami merasa bahasanya, kami baru ingat ayat itu. Ketika Abu Bakar membacakannya, kami baru ingat ayat itu. Luar biasanya musibah wafatnya Nabi. Sahabat-sahabat yang hafalannya jos macam-macam itu blank. Ayat ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad min qablihi rusul afa imata, itu lupa itu. Karena faktor psikologis. Karena orang itu kemudian ketika dapat masalah besar, itu teori yang dihafal itu lenyap itu. Kecuali orang-orang yang kokoh ilmunya. Kecuali orang-orang yang kokoh ilmunya, ayat dalil hilang. Kenapa? Sedih. Kecuali orang yang ilmunya kokoh. Meskipun sedih, dalilnya enggak kelewatan. Dalilnya enggak kelewatan. Anas mengatakan, ketika Abu Bakar membacakan ayat itu, seakan-akan kami baru pertama kali mendengarkannya. Jadi tadi itu lupa. Tadi itu lupa. Nuruti perasaan. Dan apa kata Umar yang tadi sudah semangat? Siapa bilang Rasul wafatku penggal lehernya? Teriak mutar-mutar sambil mengatakan demikian. Maka begitu saya mendengar ceramahnya Abu Bakar, saya faham kalau Nabi telah wafat. Dan apa yang terjadi? Dan itu menyebabkan lututku lemas. Jadi yang gagah mutar-mutar sambil Siapa yang kemudian bilang Rasul wafat, maka tak penggal lehernya. Begitu dengar ceramahnya Abu Bakar, lututnya lemes. Lututnya Umar lemes. Langsung depok. Umar dengar itu langsung depok. Sudah semangatnya, sudah luar biasa. Meyakinkan semua orang Nabi tidak wafat. Dengar ceramahnya Abu Bakar, lemes langsung lututnya. Lemes langsung. Depok, tidak bisa lagi jalan. Maka ini menunjukkan kokohnya ilmu Abu Bakar. Mulianya Abu Bakar. Bahasanya beliau adalah manusia yang paling mulia dari umat ini setelah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kelihatan di kasus-kasus yang gawat itu kelihatan. Dalamnya ilmu, hebatnya ilmu, hafalannya, bijaksananya, dan seterusnya. Ya, maka di sini kita jumpai anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar. Dan Allah nampakkan keistimewaan Abu Bakar. Dengan kedalaman ilmu yang dia miliki terhadap syariat ini. Ya, kemudian Tadi juga telah disinggung keutamaan kalimat tauhid. Siapa yang mengatakannya dan mengimaninya, maka terjaga darah dan darahnya, hartanya, darahnya dan jiwanya. Kemudian demikian juga hadis ini menunjukkan bahasanya manusia dinilai berdasarkan lahiriahnya. Wallahu ta'ala as-sarair, Allah lah yang mengurusi ini, gimana batinnya dan isi hatinya. Demikian juga hadis ini mengisyaratkan bahasanya tobatnya orang yang murtad itu diterima. Ketika mereka tidak mau bayar zakat dan ini dinilai sebagai bentuk kemurtadan, kemudian mereka mau bayar, maka diterima oleh Abu Bakar. Nah, kemudian kita lanjutkan ke hadis yang kedua di kesempatan malam hari ini, hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sunya anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata. Wahai Rasulullah, beritahukan aku, ajari aku amal yang akan memasukkan aku ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tuz zakata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahima. Engkau sembah Allah Subhanahu wa taala, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tegakkan salat, bayarlah zakat dan sambunglah hubungan baik dengan kerabat. Ya, maka di sini kita jumpai sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang mendekatkan mereka kepada Allah azza wajal dan menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Maka ini menunjukkan pentingnya bertanya hal-hal yang manfaat dan bertanya kepada ahlinya. Dan di antara cara untuk mendapatkan ilmu yang manfaat adalah bertanya kepada ahlinya. Maka di hadis ini diceritakan ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang sebab masuk surga dan tentu berarti selamat dari neraka. Maka Nabi katakan, Nabi sebutkan 4 amal. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu melaksanakan perintah Allah karena taat dan menjelarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadahnya khusus untuk Allah dan tidak diduakan dengan yang lain. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya siapapun makhluk tidak boleh disembah. Artinya semua bentuk syirik baik kecil ataupun besar ditinggalkan. Kemudian menegakkan sholat, yaitu melaksanakan sholat secara sempurna pada waktunya dan dengan berjamaah bagi laki-laki. Lengkap rukun, rukunnya wajib dan syaratnya. Semuanya dikerjakan secara semaksimal mungkin. Kemudian waktu atau zakat dan membayar zakat. Itu membayar zakat mal, zakat harta, kemudian diserahkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Dan kemudian amal yang lainnya adalah wattasilu rahim, menjalin hubungan baik dengan kerabat. Yaitu menjalin hubungan baik dengan kerabat yang masih ada hubungan darah dengan kita. Maka silaturahim dalam syariat itu hanya khusus kerabat yang punya hubungan darah. Itu makna silaturahim secara syariat. Adapun membalik menjalin hubungan baik dengan tetangga, dengan kawan, maka itu bukan silaturahim secara syariat, meskipun boleh saja disebut silaturahim secara bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Namun itu bukan silaturahim secara syariat. Dan penjelasan tentang hal ini perlu digalakkan. Karena di masyarakat kita parah sekali pemaknaan tentang silaturahim. Sampai-sampai ada tidak sedikit orang yang kemudian bertanya dan ngomong, dia ingin tobat, ingin hijrah, ingin tobat dari pacaran, namun khawatir. Nanti kalau dia putus dengan pacarnya, berarti putus silaturahim. Nanti dosa. Gimana ya Ustaz ya? Gitu kan? Saya mau putus sama pacar, saya udah tobat, insaf, gak mau pacaran, tapi nanti kalau ini putus hubungan dengan dia, nanti putus silaturahim. Dosa nanti saya. Maka dengan persepsi tentang silaturahim yang keliru, itu jadi dalih sebagian orang untuk tidak jadi berhenti pacaran. Khawatir putus silaturahmi dengan mantan pacar. Nah ini karena apa? Karena persepsi tentang silaturahmi yang tidak benar. Ini kalau itu saya anggap saja itu putus silaturahmi, itu putus silaturahmi yang hukumnya wajib. Kalau mau pakai bahasa silaturahmi mau tetap dipakai, iya dah, itu putus silaturahmi dan itu putus silaturahmi yang hukumnya wajib. Ya, maka silaturahim dalam syariat itu khusus untuk kerabat, orang yang punya hubungan darah. Perlu diketahui, tidak ada silaturahim kepada mertua, itu tidak ada. Tidak ada silaturahim sama mertua. Ya, mertua tidak ada hubungan darah. Hubungannya hubungan perkawinan. Syarat silaturahim itu kepada kerabat yang punya hubungan darah. Itu syaratnya. Ini tidak ada silaturahmi sama mertua, itu tidak ada. Adanya ngantar istri silaturahmi sama bapaknya. Gitu. Suami yang ikut ngantar tidak dapat pahala silaturahmi, tidak ada. Dapatnya dapat pahala ngantar istri silaturahmi sama bapaknya, sama ibunya gitu. Jadi pahala pengantar dapatnya itu, bukan pahala silaturahmi, namun dapat pengantar. Jadi kalau jadi jangan dikira ketika saya sampaikan itu bukan silaturahmi, berarti tidak ada pahalanya saat ngantar istri kemudian nemeni istri kemudian ke bapaknya, ya ada pahalanya. Ini pahala pengantar. Pahala pengantar itu apa? Pahala ta'awun alal birri wa taqwa. Ya ada pahalanya, namun lain babnya. Sebagaimana kita katakan kalau anak yatim itu dah SMA, tidak ada pahala membantu anak yatim. Tidak ada pahala membantu anak yatim. Udah SMA, udah kuliah, ini masih membantu anak yatim. Tidak ada pahala membantu anak yatim. Anak yatim itu ya selama masih anak. Man mata abuhu qoblal buluri, definisi yatim. Yang mati bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh, sudah 15 tahun, itu bukan anak yatim, namun mantan anak yatim. Jadi tidak ada, memang sudah SMA 18 tahun, ya, masih kemudian menyantuni anak yatim, tidak. Tidak ada itu menyantuni anak yatim umur 18 tahun, masih SMA, atau kemudian sudah kuliah, kemudian umur 20 tahun, menyantuni anak yatim, tidak. Tapi ketika kita katakan demikian bukan berarti tidak berpahala. Berpahala namun bab yang lain. Berpahala namun statusnya menyantuni orang miskin. Menyantuni orang miskin. Kalau dia memang miskin. Kalau dia memang dia miskin, umur 18 tahun, 20 tahun masih miskin, ya itu disantuni tidak mengapa. Menyantuninya berpahala, namun pahalanya pahala membantu orang miskin, menolong orang miskin, menyantuni orang miskin. Masih kemudian menyantuni anak yatim, sudah enggak. Kemudian sudah pas 15 tahun sudah ya, sudah selesai itu yatimnya. Jadi lain lain bab. Ya, demikian juga di sini. Ketika kami sampaikan, tidak ada silaturahmi sama mertua, tidak ada pahala silaturahmi sama mertua. Itu bukan berarti tidak berpahala loh ya. Cuma lain bab, pahala nganter. Tidak ada pahalanya. Pahala ta'awun alal birri wa taqwa. Tapi pahala silaturahminya tidak ada. Karena silaturahim itu harus dengan kerabat. Harus dengan kerabat. Kerabat itu apa? Punya hubungan darah. Jadi kalau silaturahmi sama kemudian kakak ipar itu bukan silaturahmi. Dia ipar, dia kakaknya istri. Dia kakaknya istri misalnya. Apakah kemudian itu silaturahmi? Tidak, bukan silaturahmi. Hubungannya apa ke situ? Pakai darah, pakai rahim? Tidak, pakai perkawinan. Kalau pakai perkawinan, maka itu bukan silaturahmi secara syariah. Gitu. Namun itu ya berbuat baik kepada manusia secara umum itu satu hal yang berpahala. Wa qulul linnasi husna, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Perkatakanlah kata-kata yang baik kepada semua manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi kulli kabitin ratbatin ajrun, menolong semua makhluk yang bernyawa berpahala. Berbuat baik kepada semua makhluk yang bernyawa berpahala. Ini kalau kemudian punya hubungan, meskipun hubungan yang lebih khusus karena hubungan perkawinan, ya tentu lebih baik lagi. Ini wong tidak punya hubungan apa saja, kalau itu memang bentuk berbuat baik, maka itu satu hal yang bernilai. Namun apakah nilainya harus kemudian nilainya itu harus dikasih nama label pahala silaturahmi? Belum tentu. Ini tidak harus demikian. Kalau memenuhi kriteria, memenuhi syarat, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak memenuhi, tidak masuk kriteria, ya tidak perlu dipaksa-paksakan. Wong itu masuk di bab yang lain juga. Maka yang namanya watasil rahim dan menyambung hubungan baik dengan kerabat. Syaratnya kerabat. Kerabat itu apa? Hubungan kelahiran, hubungan rahim itu kerabat. Nah, gimana bentuk menjalin hubungan baik dengan kerabat? Ya, kembali kepada budaya. Hasabama yata'arafu 'alai an-nasu al-akhyar was-salihun. Ya, tergantung kemudian budaya. Namun budayanya adalah budaya orang baik-baik. Budayanya budaya orang baik-baik dalam membangun silaturahmi. Nanti kemudian bangun silaturahmi sama kerabat, ngundang kerabat, kemudian dangdutan. Ini silaturahmi. Ya. Enggak gitu ya. Enggak. Silaturahmi itu bentuk, gimana membentuk silaturahmi dengan kerabat, orang-orang yang punya hubungan darah, ya. Kembali kepada budaya, namun budaya orang-orang saleh di negeri tersebut di zaman itu. Kalau kemudian tidak kemudian suka-suka orang atau kemudian budaya kemudian asal budaya, tidak. Namun budaya orang-orang saleh. Budaya orang-orang saleh. Budaya orang-orang saleh, hubungan baik, menjalin hubungan baik dengan kerabat. Di antara budaya mereka, ya kalau itu kerabat itu dia adalah kerabat namun bukan mahram, ya boleh jadi tetap kemudian tegur sapa, ngobrol dan sebagainya, namun tidak jabat tangan. Namun tidak jabat tangan. Dia kerabat punya hak untuk disikapi baik. Namun dia kerabat yang bukan mahram, ya, ada batasannya. Ya, sehingga budayanya adalah budaya orang-orang saleh. Bukan sekedar budaya. Kalau sekedar budaya, maka orang kemudian mengatakan ketika kemudian